Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Baik, para jamaah sekalian, ya bapak-bapak dan para peserta kajian kitab tauhid 2 hari pada kesempatan kali ini, kita kembali di kesempatan pagi hari ini mengkaji lagi pembahasan kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, melanjutkan bab ke-22 halaman 99. Sudah dibuka? Sudah. Wonten nggih? Nah itu. Nah, sebelum-sebelumnya telah kita kaji bahasan kaitannya dengan bagaimana ketindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membentengi tauhid seorang muslim. Pada kesempatan sebelumnya itu dijelaskan tentang tidak boleh berlebihan dengan tiang soleh. Ada juga masalah menjadikan membangun masjid di atas kubur, atau kubur itu bersatu dengan masjid. Juga ada bentuk berlebihan pada kubur yang telah kita bahas kemarin di bab 21, itu seperti bentuk berlebihan pada kubur. Seringnya wanita itu ziarah kubur dikarenakan kemarin sudah disebutkan, karena sampai banyak nangis karena terlalu sedih, banyak sedihnya. Lalu juga dikatakan bentuk berlebihan pada kubur, kubur itu dijadikan masjid. Kuburnya ada lebih dahulu kemudian dibangun masjid seperti itu di situ, atau ada yang masjidnya ada lebih dulu, kemudian yang beri wakaf itu wasiatkan kepada anak cucunya, besok kalau simbah mati, tolong dikubur di lingkungan masjid yang simbah itu wakafkan. Ini juga bentuk berlebihan pada kubur. Juga ada memberikan lampu penerang di kuburnya. Jadi ini kuburan simbah dikasih lampu, ini termasuk bentuk berlebihan pada kubur. Karena sebenarnya dari sisi kemanfaatan tidak ada. Dari sisi kemanfaatan tidak ada untuk memberikan lampu pada kubur tersebut. Nah sekarang ini di bab ke-22, ini adalah tindakan preventif. Preventif itu maksudnya pencegahan. Prevent itu dilindungi. Tindakan pencegahan Rasulullah SAW untuk membentengi tauhid seorang muslim. Nah, di sini di antaranya disebutkan juga di sini ada dibicarakan tentang masalah kubur. Kubur tidak boleh dijadikan tempat ibadah di situ. Kubur juga tidak boleh dijadikan sebagai id. Berulang kali dikunjungi terus. Ya. Kemudian tidak boleh sholat juga menghadap kubur. Dia enggak ngadap kiblat, malah hadap ke arah kubur. Atau nanti kita akan lihat penjelasan dalam apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di pembahasan kali ini. Taib dibacakan Mas Rudi, Bab 22. Tindakan preventif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membentengi tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berusaha melindungi tauhid umat ini. Bahkan beliau menutup semua jalan yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Allah taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum haridun." Ma anittum haridun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Terasa berat olehnya penderitaan kalian. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Dia juga amat belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran surat At-Taubah ayat 128. Baik. Di sini dikatakan kalau bahasa Arabnya judulnya bab majaa fi himayatil Mustofa sallallahu alaihi wasallam tauhid wa saddahu kullu tariqin yusilu ila syirki. Itu seperti yang disebutkan sini, Rasulullah sallam senantiasa berusaha melindungi tauhid umat ini biar imannya tidak rusak. Biar tauhidnya tidak rusak. Bahkan beliau menutup semua jalan yang bisa menjerumuskan seseorang, yaitu menjerumuskan kita setiap muslim, agar ditutup jalan apapun yang menuju kesyirikan itu ditutup. Ini bukan syiriknya saja loh ini, namun segala jalan menuju kesyirikan itu ditutup. Dan ini dapat dibuktikan dari surat At-Taubah ayat 128. Di sini disebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul. Rasul itu diutus dari kaum kalian sendiri. Terasa berat olehnya penderitaan kalian. Rasul itu tahu umatnya itu butuh sesuatu. Dan Rasul itu sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Dia juga amat belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Di garis bawahi kalimat, dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Berarti menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kita itu apa maksudnya? Ingin tauhid kita selamat. Ingin iman kita selamat. Agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan syirik. Jadi Rasul bentengi ini. Ini belum melakukan syiriknya loh. Namun dicegah dulu. Ini syirik di sini. Ini perantara-perantara menuju syirik nanti sampai syirik. Dihalangi di sini. Jangan sampai melakukan perbuatan syirik. Ini kita tidak membahas syirik di sini, namun perantara menuju syirik. Perantaranya, jalannya menuju syirik ini sudah dicegah oleh Rasul SAW. Tanda Rasul itu sayang pada kita orang beriman, supaya iman kita itu selamat. Jadi bisa ditulis, tanda Rasul menyayangi kita. Tanda Rasul itu menyayangi kita adalah Rasul melarang dari perantara-perantara menuju kesyirikan. Dan ingat di sini Rasulullah SAW sampaikan dengan kalimat yang itu dipahami oleh orang-orang yang sama dengan beliau. Makanya beliau diutus dari manusia, bukan dari malaikat. Karena beliau mendatangi bangsa Arab, maka diutus dengan bahasa Arab. didatangi bangsa Arab tadi dengan orang Arab pula, biar itu diterima. Berarti di sini bapak sekalian, para jamaah sekalian, tanda kalau mau tahu dakwah itu benar, bagaimanakah seorang kiai, seorang ustadz, ulama itu menyampaikan dakwah yang benar, berarti dia peduli sesuatu yang sangat-sangat bahaya yang akan menimpa umatnya, yaitu peduli pada perbuatan syirik. Pedulinya gimana? Syiriknya itu diingatkan, bukan dibiarkan, bukan malah didukung, bukan malah disupport, bukan malah didorong, ayo kita lakukan atau hidupkan lagi yang sudah lama-lama dulu pernah ada. Bukan seperti itu. Namun dia ingatkan, oh ini salah, harus diingatkan, tidak dibiarkan. Ya, ini tanda dai yang memperhatikan dakwah yang benar seperti itu. Jadi yang kemarin kita bahas ketika malam Kamis di sini, ya, ketika bahas surat Yasin, tidak cukup cuma menyampaikan tentang hal baik saja, yaitu memanage hati gimana, menata hati bagaimana, biar bersyukur itu seperti itu. Tidak cukup seperti itu. Itu perlu. Namun hal-hal yang jelek juga perlu diingatkan. Terus ayat yang kedua, dalil yang kedua. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum kuburan wa la taj'alu qabri iddan wa sallu alayya fa inna salatukum tablughuni haitsu kuntum." Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kubur. Janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Bersolawatlah kepadaku, karena sesungguhnya solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Nah, hadis riwayat Abu Dawud. Lihat di garis bawahi kalimat, janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai tempat perayaan, atau kita sebut dengan Id. Id itu memang hari raya. Namun para ulama itu katakan Id itu ada dua makna, bapak sekalian. Id itu bisa maknanya sesuatu yang berulang, dilihat dari tempatnya. Yang kedua, dilihat dari waktu. Jadi sesuatu yang berulang dilihat dari tempat atau dilihat dari waktu. Ya, sesuatu yang berulang dilihat dari tempat atau dilihat dari waktu. Jadi kalau dilihat dari tempat, wah bolak-balik dikunjungi terus. Tempat itu tok. Kalau dilihat dari waktu, wah ditetapkan, oh sekarang Maulid Nabi kita khususkan ziarah kubur ke wali kita ini, wali A. Atau tanggal-tanggal tertentu, ya, atau bulan tertentu, pokoknya nanti ada ziarah ke kubur wali tersebut. Ini berarti ada sesuatu yang berulang. Ada kebiasaan sebagian negara ini ketika mau Maulid Nabi tiba, mereka itu biasanya datang ke kubur Nabi SAW, datang dari negara-negara yang jauh tujuannya untuk umroh, namun dipasin dengan Maulid Nabi. Dianggap nantinya kalau ini malam 12 Rabiul Awal, berarti ini waktu yang utama sekali bagi kita untuk ziarah kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah yang dikatakan tadi, menjadikan kuburku, yaitu kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai Aid. Nah intinya dalam hadis ini ada tiga larangan. Coba lihat, di dalam hadis ini ada tiga larangan. Satu, ini larangan ya. ada tiga poin lah, bukan tiga larangan, karena ada yang satu itu perintah saja. Ada dua larangan, ada satu perintah. Dua larangan, ada satu perintah. Yang pertama, tidak boleh menjadikan rumah seperti kubur. Coba diulang tadi apa? Tidak boleh menjadikan rumah seperti kubur. Maksudnya, ditulis lanjutannya, maksudnya jangan sampai tidak ada sholat dan tidak ada ibadah di dalam rumah. Jangan sampai tidak ada sholat dan tidak ada ibadah di dalam rumah. Karena kubur itu asalnya, Bapak sekalian, itu tidak ada ibadah. Kecuali kita datangi kubur, kemudian mendoakan penghuni kubur. Tetap masalah doa bukan afdolnya di kuburan. Maksudnya kita minta pada Allah, wah ini pas di kuburan wali nih, ini doa saya ini paling manjur di sini. Kalau di masjid itu kurang afdol. Wah saya pergi di masjid wara itu nggak ada lebih afdol daripada kubur ini. Nah kalau punya keyakinan kubur itu yang jadi sebab doanya itu terkabul, nah itu masalah. Asalnya kubur itu bukan tempat kita itu beribadah. Mau doakan yang mati silahkan. Namun kalau nganggap lebih afdol ibadah di situ, lebih afdol maca Quran di kubur, lebih afdol melakukan tumbal, nazar di kubur, lebih daripada itu doanya minta kepada penghuni kubur yang sudah mati tadi, wali yang sudah mati, atau persyaratan pengin sugih, pengin dapat ilmu sakti, pengin dapat ilmu hitam, pengin dapat kesaktian, harus dilakukan di kubur dulu, itu jadi masalah besar. Yang terakhir ini malah jadi syirik. Ya, yang terakhir ini malah jadi syirik, syiriknya syirik akbar. Wong minta pada orang mati, berdoa pada orang mati. Kemudian larangan yang kedua, atau poin yang kedua, tidak boleh menjadikan kubur sebagai id. Maksudnya diberi catatan situ, maksudnya tidak boleh meyakini kubur dijadikan tempat ibadah yang paling afdol. Tempat ibadah yang paling afdol. Nah, saya sebutkan di sini ini tentang kalimat ibadah di masjid tetap lebih afdol daripada di kubur. Ini ada perkataan dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya juz 23. Para ulama kaum muslimin sepakat bahwa mendirikan sholat 5 waktu di masjid adalah sebaik-baiknya ibadah. Dan sebaik-baiknya taqarrub. Jika ada yang meninggalkan sholat jamaah dan memilih sholat seorang diri atau menjadikan doa serta sholawat lebih afdol di kubur-kubur wali, nganggapnya lebih afdol di kubur-kubur wali daripada di masjid, maka ia katakan, maka ia berarti melepas ikatan agamanya dan mengikuti jalan selain orang beriman. Ini bukan jalannya orang beriman. Kalau sampai menganggap ibadah di kubur, bahasa Arabnya itu masyahid, ibadah di kubur itu lebih afdol daripada ibadah di masjid. Para ulama sepakat tetap di masjid itu lebih afdol daripada di kubur untuk masalah ibadah. Doa tetap lebih afdol di masjid, untuk sholat tetap lebih afdol di masjid, baca Quran tetap lebih afdol di masjid. Kemudian larangan yang ketiga, atau apa, poin yang ketiga, kita diperintah sholawat, kita diperintah bersholawat dimanapun kita berada. Kita diperintah bersholawat dimanapun kita berada. Walaupun jenengan tidak di depan kubur Nabi, tidak di dekat Nabi SAW, sholawat itu akan nyampe. Ada perkataan saking Ibnu Taimiyah, fasholatu tasilu ilaihi minal ba'id kama tasilu ilaihi minal qarib. Sholawat itu tetap sampai kepada Nabi SAW dari orang yang jauh sama seperti dari orang yang dekat. Sampai Ibnu Taimiyah itu mengatakan, "Fama anta wa rajulun bil Andalus minhu illa sawa." Engkau itu dan orang yang berada di Andalus sana, engkau dan orang yang berada di Andalus sana, itu sama dalam sampainya solawat. Sama dalam sampainya solawat. Mau kita di Indonesia dengan orang yang ada di Andalus, Andalus itu Spanyol, ya, itu tetap sama kata Ibnu Taimiyah. Yang sana kirim solawat, yang situ kirim solawat juga sampai pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti sabda Nabi SAW di sini, wasallu alayya, bersolawatlah untukku karena solawat kalian akan sampai kepadaku. Hai sukuntum, di mana saja engkau berada, di tengah hutan pun bersolawat pada Nabi SAW nyampe. Enggak mesti di depan kubur Nabi. Terus hadis yang berikutnya lagi. Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhu melihat seseorang yang mendatangi telah yang ada pada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu lantas masuk di dalamnya dan berdoa. Ali pun segera melarangnya dan mengatakan, "Maukah engkau kuberitahu dengan sebuah hadis yang kudengar dari bapakku, dari kakekku, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'La tattakhiduni qabri iddan wala buyutakum kuburan wa sallu alayya fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum.' Janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai tempat perayaan, dan jangan pula menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kubur. Bersolawatlah kepadaku karena ucapan selamat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada." Taib, lihat, la tattakidu kubri idan. Lihat kalimat sebelumnya, ini Ali bin Al-Husain. Ali bin Al-Husain itu berarti cucu dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu punya anak Hasan dan Husain kan? Anak dari Husain itu namanya Ali juga. Jadi nama putune sama dengan nama simbah. Berarti cicit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ali ketika itu lihat ada orang, ini Ali bin Al-Husain, ini nama lainnya Zainal Abidin. Ya, Ali bin Al-Husain, ini nama lainnya itu Zainal Abidin. Ali bin Al-Husain itu melihat seorang yang mendatangi celah yang ada pada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada celah yang ada di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu lantas masuk di dalamnya dan berdoa di situ. Dia punya keyakinan berdoa di kubur Nabi SAW itu lebih afdol dari tempat yang lainnya. Maka ketika itu Ali pun segera melarangnya dan mengatakan, "Maukah engkau ku beritahu sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku?" Yaitu bapaknya siapa berarti? Husain. "Yang dia dengar dari kakekku." Yaitu kakeknya siapa? Ali. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah engkau menjadikan kuburku sebagai id. Jangan pula engkau menjadikan rumahmu seperti kubur." Wa sallu alayya fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum. Ya, dan bersolawatlah kepadaku karena solawat kalian itu akan sampai kepadaku di mana saja kalian itu berada. Berarti sama ya seperti maksud hadis tadi. Namun ingat di sini ada pelajaran penting. Zainal Abidin tadi larang orang yang masuk kubur Nabi untuk berdoa di situ. Padahal ini dari keturunan Husain. Di atasnya Ali bin Abi Thalib. Padahal Husain dan Ali ini sangat diagung-agungkan sekali oleh sebagian kalangan. Yaitu diagungkan oleh orang Syiah. Ternyata yang dilakukan oleh orang Syiah malah itulah orang-orang yang jadi penyembah kubur. Orang Syiah itu bentuk berlebihan mereka dalam beragama itu terlalu berlebihan dalam mengagungkan kubur. Mereka itu punya kebiasaan kubur itu dijadikan tempat untuk sujud. Berdoa juga meminta kepada kubur. Semua pelanggaran-pelanggaran tentang kubur itu mereka lakukan. Padahal yang larang di sini ini orang yang mereka ngagungkan, yaitu yang meriwayatkan hadis ini diantaranya Ali bin Abi Thalib. Mereka enggak baca hadis ini atau mungkin menganggap sepertinya hadis ini masalah. Ya, tidak mau memakai hadis ini. Padahal hadis ini membantah amalan-amalan mereka langsung tidak boleh berlebih-lebihan pada kubur, termasuk pada kubur Nabi SAW. Nah, untuk kejelasannya kita lihat kandungan bab. Kandungan bab yang pertama, tafsir surat Baroh ayat 128. Baroah ayat 128. Tulis Baroah itu nama lain dari surat At-Taubah. Surat Al-Baroah itu sama dengan surat At-Taubah. Baroah itu nama lain dari surat At-Taubah. Lagi ngerti toh? Karena dalam awal surat disebutkan Baroatum minallahi wa rasulih. Maka disebut surat At-Taubah juga dengan Al-Baro'ah. Karena diawali dengan kalimat Baro'ah, berlepas dirinya Allah dan Rasulnya kepada orang-orang munafik. Terus yang kedua. Dua, Rasulullah berusaha untuk menjauhkan umatnya dari perbuatan syirik sejauh-jauhnya. Rasul SAW berusaha menjauhkan umatnya dari perbuatan syirik, dijauhkan sejauh-jauhnya. Yang ketiga. Tiga, Rasulullah sangat menginginkan agar kita beriman dan selamat. Beliau juga sangat belas kasihan dan penyayang kepada orang-orang beriman. Rasulullah SAW sangat menginginkan agar kita beriman dan selamat. Beliau juga sangat belas kasihan dan penyayang kepada orang-orang beriman. Tanda penyayangnya, syirik ini bukan hanya dilarang syiriknya saja, namun segala perantara menuju syirik itu beliau larang. Yang keempat. Empat, Rasulullah melarang kita untuk menziarahi kuburnya dengan cara-cara tertentu, padahal ziarah ke kuburan beliau adalah amal yang mulia. Ziarah ke kubur Nabi itu boleh, termasuk yang dianjurkan. Ya, termasuk yang dianjurkan. Namun ingat, tidak boleh pakai ritual khusus. Apakah saya perlu baca-baca solawat sampai 1000 kali di kubur Nabi SAW? Tidak. Apakah saya harus berdoa itu hadap ke kubur Nabi SAW? Juga tidak. Kalau untuk kubur Nabi nggak boleh ada cara-cara tertentu untuk ziarah kubur, amalan-amalan tertentu, apalagi kubur orang yang bukan Nabi. Ya, ini baru kubur Kanjeng Nabi loh ini. Masa ada yang lebih mulia daripada Kanjeng Nabi? Sehingga kuburnya lebih istimewa. Sehingga pakai amalan-amalan tertentu di selain kubur Nabi. Kalau kubur Nabi itu enggak boleh. Kan mustahil sekali. Wong kubur Nabi harusnya itu tidak boleh, yang lainnya juga lebih pantas tidak boleh. Masa enggak boleh baca amalan-amalan tertentu di kubur Nabi? Kok yang kubur lain boleh? Kan aneh. Kalau kubur Nabi enggak boleh, apalagi kubur yang lainnya. Paham gak, Bapak gak? Ini saya gak usah sebut amalannya, jenengan sudah paham sendiri loh ini. Masyarakat punya amalan-amalan yang khusus, apalagi kalau kau kubur-kubur para wali. Saya gak usah sebut banyak-banyak di sini. Wes paham amalannya itu apa? Kalau amalan seperti itu tidak boleh dilakukan di kubur Nabi, apalagi kubur orang-orang yang tidak ada predikat Nabi. Gak usah saya sebut amalannya, ngapain? Capek nyebut amalannya itu, amalannya banyak sekali kok. Hah? Sama. Wong kuburannya Nabi saya enggak boleh, apalagi kuburan ustaz, apalagi kuburan kiai. Sama. Nabi enggak boleh, masa yang dibawa boleh. Wah, saya harus datang ke kubur. Kubur ini harus nunduk dulu gitu, nunduk pelan-pelan. Sampai di situ moco selawat sih. Sampai di situ baca surat ini, sampai di situ baca kitab ini, sampai di situ baca ini. Tawasul dulu baru isi doa disebutkan. Kalau tidak ada untuk Nabi seperti itu, kubur yang lainnya lebih tidak pantas lagi. Masa ada yang lebih afdol daripada Kanjeng Nabi? Kalau ada yang bilang seperti ini, ada yang lebih afdol pada Kanjeng Nabi, hati-hati kuarat loh ini. Ya, ada yang berani nganggap, "Wah, tetap wali saya itu lebih afdol daripada Kanjeng Nabi. Wah, kiai saya itu lebih utama daripada Kanjeng Nabi. Wah, kiai saya itu bisa katanya sholatnya itu di Mekah langsung." Wah, sakti tenan iki. Jumatan yang Mekah langsung loh. Katanya bareng Syekh Abdurrahman As-Sudais, padahal Jumatan ini enggak ada Syekh Abdurrahman As-Sudais. Goro meneh coba. Terus yang kelima. Lima. Rasulullah melarang terlalu sering ziarah kubur. Nah, ada yang lakukan ziarah kubur itu pakai tanggal-tanggal tertentu. Pakai bulan tertentu, termasuk juga ke kubur-kubur tiang soleh, ke kubur-kubur orang soleh. Hati-hati, itu namanya menjadikan kubur sebagai aid. Beri keterangan situ, itu artinya menjadikan kubur sebagai aid, bolak-balik datang di situ. Setiap bulan itu terus, setiap tanggal itu terus. Mau namakan haulan, mau namakan apapun, kalau itu berulang kali, hati-hati. Ini sudah diingatkan oleh Kanjeng Nabi. Terus yang keenam. Enam. Rasulullah menganjurkan kita untuk mengerjakan sholat sunnah di rumah. Rasulullah SAW menganjurkan kita mengerjakan sholat sunnah di rumah. Apa dalilnya tadi? Karena tidak boleh menjadikan rumah seperti kuburan. Berarti isilah rumah tadi dengan sholat. Paling mungkin bapak-bapak lakukan sholat sunnah di rumah. Karena sholat wajib sudah di masjid nggih, maka sholat sunnah dijadikan di rumah. Sholat duha, tahajud, ada sholat rawatib, jadikan di rumah. Kalau tidak, rumahnya jadi seperti kubur. Isinya gur sinetron, nyanyi-nyanyi, campur sari, dangdut, lihat aurat, buka-bukaan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu matanya enggak bisa diam, terus dia lihat artis-artis yang montok-montok itu dengan dandanannya yang menor. Bojone ora didelok, lihat artis terus. Wah, bojoku iki wis ora ayu. Karena banding-bandingkan dengan perempuan lain yang ada di TV. Coba kalau gak nyetel TV, wah tetap istriku tetap lebih ayu. Karena banding-bandingkan dengan yang penyanyi-penyanyi dangdut, ya, yang nyawer-nyawer itu tadi, ya. Masalah. Mau ting-ting kayak tengtong kayak apa kayak. Terus 7. Telah menjadi ketetapan para salaf bahwa menyampaikan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu dilakukan di kubur beliau. Tidak perlu jauh-jauh kita datang ke Madinah, langsung di depan kubur Nabi. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Enggak perlu. Jenengan dari Warak, dari Imogiri, dari Gunung Kidul, tekan kono lo gratis. Ya. Enggak perlu pakai biaya sampai berapa, kalau pergi ke sana minimal 25 juta enggak perlu. Iki saya iki lo selawat. Sallallahu alaihi wasallam iki wis tekan kono lho. Kok mikirnya iki angel banget ya, harus datang dulu ke sana depan kubur Nabi, maca selawat panjang. Allahumma sholli ala Muhammad depan kubur Nabi terus sak jam di situ. Tapi enggak mungkin sak jam di situ lho. Lama-lama di situ malah dipentung sama polisi. Karena enggak boleh. Polisi itu larang lama-lama di situ, suruh pergi, ayo, ayo jalan. Yang biasanya ngeyelannya cuma orang Indonesia saja. Arak neng kono terus, ya Allah. Nah ada ke kubur Nabi, padahal berlawanan dengan arah kiblat loh itu. Ada ke kubur terus, ya Allah, gitu. Polisi sudah marah-marah di sana itu. Jalan. Dia bilang, roh, pergi. Karena nggak boleh. Orang Indonesia kan nggak paham. Kau ngerti doa negisekene paling afdol, ya Allah, lewat perantaraan Kanjeng Nabimu yang mulia, ya Allah lunasilah utang-utang saya. Enggak boleh. Tambah lagi dekat pagarnya terus diulas-ulas. Ini baru pagarnya loh, belum kuburnya loh. Padahal sama dengan pagar itu juga loh bentuknya. Aduh, ini wong Indonesia, gimana orang ngaji kayak ngono terus yang kono iki. Aku ki isin banget iki karo wong Saudi itu lihat Indonesia kayak gitu. Apa itu bangsamu, Mas? Iya, itu wong Indonesia. Ya. Isin aku. Kalau saya di sana lihat kayak gitu, saya biasanya bantu mereka itu. Ntar saya ngatasi orang Indonesia ini. Pak, itu nggak boleh kayak gitu, Pak. Ini marah-marah ini. Dia masalahnya nggak bisa bahasa Indonesia, dia pakai bahasa Arab. Kan orang Indonesia nggak nyambung juga bahasa Arab. Pak, itu polisinya itu marah, Bapak nggak boleh sini, pergi dari situ, Pak. Saya kadang harus terjemahkan itu. Orang Indonesia nggak paham. Tambah saya juga malu juga itu. Aduh, ini wong Saudi marah-marah terus. Ini gara-gara Indonesia orang ngaji, orang paham. Maunya lama-lama di situ terus berdoa. Terus yang berikutnya. 8. Alasan dari pernyataan di atas adalah karena ucapan solawat dan salam seseorang yang ditujukan kepada beliau pasti akan sampai kepada beliau walaupun orang itu berada di tempat yang jauh. Oleh karena itu, tidak perlu lagi dengan cara-cara seperti yang disangka orang yang ingin menyampaikan solawat dan salam itu dari jarak yang dekat. Kalau jarak jauh bisa, maka tidak perlu sampai harus berada di kubur dulu baru solawat pada Kanjeng Nabi SAW. Yang terakhir 9. Di alam barzah, Nabi SAW diperlihatkan dengan amalan umat-umatnya yang mengucapkan solawat dan salam kepadanya. Beliau di sini orang Indonesia, solawat dari Indonesia sampai pada Nabi SAW. Sudah disampaikan pada Nabi langsung. Ya, tanpa mesti ada di sana. Jadi ada juga di sini pertanyaan, boleh enggak nitip salam untuk Kanjeng Nabi? Kan biasanya jamaah haji atau umroh mau pergi terus, Pak, nanti jangan lupa nggih titip salam untuk Kanjeng Nabi. Harusnya jamaah umroh atau haji tadi itu balas saja. Oh, jenengan dari sini selawat saja nyampe. Enggak perlu sampai nitip-nitip salam. Nitip selawat dan salam enggak perlu. Sudah sampai pada Kanjeng Nabi. Setiap kita sholat selawat terus ya nyampe. Wallahu a'lam bishawab. Sampai bab 22. Ada pertanyaan? 2. Ayo. Naik. Berdiri. Lewat tulisan juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung tanya kepada Bapak Ustaz. Di sini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang sudah saya pelajari, atau hadis ini benar atau salah. Bersumber dari Nabi Hurairah Rasulullah SAW, ia dari Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang mulia-mulia, diberi tugas untuk selalu mengikuti di dalam majelis yang digunakan untuk berpikir menyebut keagungan Allah. Ketika para malaikat menjumpai suatu majelis yang digunakan berpikir kepada Allah, mereka bersama-sama duduk di tempat majelis itu dan mengepung melingkari dengan membuka kedua sayapnya, masing-masing di tempat itu, hingga antara langit dunia dipenuhi mereka. Ketika majelis itu sudah selesai dan bubaran, kemudian malaikat-malaikat itu naik ke langit. Maka Allah yang mengetahui bertanya kepadanya, dari mana kamu sekalian ini? Kemudian para malaikat itu seraya menjawab, kita sekalian ini dari hamba engkau yang berada di bumi, yang bersama-sama berkumpul membaca tasbih, takbir, tahlil dan takbir. Pertanyaan saya, apa yang disebut zikir untuk digunakan yang diaturkan kepada malaikat tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba bukunya tadi, Pak. Ya. Ini kitab kuning ini. Oh, hadis riwayat Muslim. Ya benar berarti ini. Terus yang ditanyakan tadi apa? Yang ditanyakan yang majelis zikir di sini paling dekat dengan makna majelis ilmu. Bukan majelis zikir bareng-bareng. Ayo kita tahlil la ilaha illallah barengan, bukan. Karena kalau majelis zikir cuma sekedar zikir bareng-bareng seperti itu, tidak menimbulkan, kurang menimbulkan rasa takut, kurang menambahkan ilmu, kurang menambahkan keimanan. Apalagi sering saya ingatkan pakai target sampai bilangan tertentu. Sewu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Iki wis normal toh? Lagi normal loh iki. Namun kalau sudah di atas 100 biasanya jadi berubah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, illallah, illallah, illallah. Ha ha ha ha ha ha. Iya kan? Iya. Kalau jenengan maksudkan seperti ini enggak benar. Ya, maka tidak dimaksudkan majelis zikir secara mutlak, bukan seperti itu. Majelis zikir yang paling afdol ya ini majelis ilmu. Kita ngaji, kaji Quran, kaji hadis, nambah ilmu, amalan jadi baik, kita tambah semangat beramal. Gampangnya seperti itu, Pak. Hadisnya benar. Namun enggak hati-hati untuk mengartikan, itu saja. Baik, ada lagi belakang mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz, agak panjang sedikit, masih berkaitan dengan ziarah kubur. Di mana sudah saya tanyakan kepada golongan mereka yang sering melaksanakan ziarah kubur. Jadi mereka punya keyakinan dan mereka punya kitab mengatakan orang tua itu hakikatnya ada tiga. Satu, orang yang melahirkan kita. Yang kedua, mertua kita. Dan yang ketiga adalah orang yang memberikan ilmu atau pengetahuan atau guru-guru kita. Terus? Ya. Setelah mereka menyadarkan seperti itu, maka mereka ingin menjadi anak yang soleh. Ya. Setelah itu, mereka setelah guru-gurunya meninggal, itu niatnya ingin mendoakan gurunya karena termasuk dianggap orang tua. Kemudian agar kita juga dikatakan sebagai anak yang soleh karena sebagai murid okay. Ya, karena dikatanya orang tua yang tiga tadi termasuk guru, kemudian juga mendoakan langsung meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah ampunan kepada guru-guru saya, kemudian semoga diberikan nikmat kubur, dijauhkan dari siksa kubur, kemudian kemudian berpikir seperti amalan-amalan yang pada umumnya dilaksanakan, Al-Fatihah dan lain-lain sampai tahlil itu tadi. Nah, keyakinan seperti itu kira-kira, karena ini nanti akan mengembang, gurunya punya gurunya lagi, punya gurunya lagi sampai kepada Wali Songo lah, terus terang. Nun sewu mohon dijelaskan dengan keyakinan seperti ini, kira-kira ada arah yang mengarah kepada perantara syirik atau tidak? Iya, saya nggak ambil permisalan tadi, permisalannya biasa saja, nggak terlalu ini. Namun apakah benar realita yang terjadi mereka cuma mendoakan yang sudah mati saja, ya Allah ampunilah dia, ya Allah lapangkanlah kuburnya, berikanlah dia nikmat kubur, jauhkanlah siksa kubur. Apa titik sampai situ? Kalau secara debat atau pertanyaan, jawaban mereka seperti itu. Oh, enggak. Tetapi keyakinannya setelah saya dalami, mereka punya keyakinan bahwa di kubur gurunya dia merasa lebih abdul. Nah, itulah. Dan pasti digabungkan oleh Allah. Nah, itu kenyataan yang di lapangan. Tetapi kalau diajak debat seperti itu, iya, itu kan namanya cari-cari alasan biar enggak disalahkan. Jadi bukan di situnya, itu sudah betul tadi itu. Itu kalimat halusnya kayak gitu, itu betul dia. Namun pas lanjutannya, bu, realitanya gimana dikubur? Enggak mungkin kan seperti itu. Ngapain saya jauh-jauh dari sini, saya doakan guru saya langsung, ya Allah ampunilah dia, bisa kok. Namun kan pasti ada keyakinan tadi, itu tambahan tadi. Berdoa dikubur itu lebih afdal. Itu. Ini yang kita bahas tadi. Dan keyakinan yang lebih parah lagi, Ustaz. Mereka menganggap bahwa dikubur guru mereka itu akan mendapatkan berkah yang sangat besar. Nah, keyakinan yang paling sebanyak adalah demikian. Ya, jadi kan cuma ngangguk-ngangguk saja. Oh gitu ya, oh gitu. Itu aja. Mau ngajak dia ya tetap ngil-ngilan kok. Karena ini sudah mendarah daging bagi dia, sulit untuk berubah. Ya, sudah sulit untuk berubah. Kecuali dia datang majelis ilmu, pelan-pelan hatinya mau dibuka gitu. Makanya kemarin yang kita pelajari dalam surat Yasin, ya, kemarin ayat berapa? 5-11 itu ya. Apa tadi? Min wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum. Awalnya gimana? Oh, Bapak kok lupa ya? Yasinan kok dulu. Nah, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa saddaw fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ibaratnya orang itu seperti ini di ayat ini. Yaitu mereka jadikan di depannya itu ada tembok. Belakangnya ada tembok sehingga tertutup dari dunia luar, enggak mau buka hati. Akhirnya dia cuma tahu yang dalamnya cuma dia saja yang benar. Ada yang ini ngomong itu, wah itu keliru seperti itu. Ini dalilnya kayak gini, enggak mau pedulikan. Jadi seperti itu keadaannya. Dia sudah jadikan depannya tembok, belakangnya itu tembok. Fa aghshaynahum. Allah tutup itu semuanya bagi mereka sampai tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang batil. Keadaannya seperti itu. Makanya kalau ingin tahu kebenaran harus membuka diri dulu. Namun kalau keyakinan saya masih, saya ini tetap saya kokoh ini. Saya yang paling benar. Gak mau buka, lihat kanan kiri, gak mau, dia saja. Keadaan mereka seperti itu, Pak. Maka tembok ini dirobohkan dulu. Penghalang ada di depan, yang di belakang, yang ngunci mereka semuanya dirobohkan dulu. Baru bisa masuk, hatinya baru terbuka. Seperti itu keadaannya kalau orang nolak kebenaran. Paham gak? Baik. Ada lagi? Satu lagi? Dua? Dua dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebiasaannya di daerah kami itu kalau kuburan itu dikeramatkan, memang dikeramatkan keramat. Makanya banyak kuburan itu dibangun di keramik dan lain-lain, padahal itu tidak boleh. Yang mau saya tanyakan, sudah umur berapa harikah kuburan itu dapat digali kembali untuk memakamkan, misalnya makamnya sudah. Jadi kubur tadi laki-laki. Masanya bisa digali kembali itu umur lagi. Umur berapa tahun kan itu? Kenapa digali lagi? Misalnya untuk memakamkan dulu di kota. Oh, jadi satu kubur dua orang gitu? Misalnya ini kan misal untuk menguburkan. Bisa tempat yang dulu itu untuk mengubur agama lagi untuk mengubur itu karena nggak ada tempat lain lagi. Tergantung, karena nggak bisa kita lihat ini sih, tergantung daerahnya itu sudah hilang bekas-bekasnya apa belum. Sebab saya sudah pernah mendengar itu umur 3 tahun itu bisa digali kembali itu. Tergantung, nggak mesti, bisa mungkin lebih cepat 1 tahun misalnya. Tergantung keadaan tanah, keadaan cuaca. Mungkin daerah kering seperti Arab sana lebih cepat lagi. Namun kalau tanah di tempat kita masih banyak, masih bisa. Saya nggak bisa jawab seperti itu. Masih bisa, tanah masih jembar, luas. Wallahualam, tidak ada aturan seperti itu. Monggo, akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai adab-adab ziarah kubur, mohon penjelasan langkah apa atau kegiatan apakah yang bisa dilaksanakan dalam ziarah kubur ataukah mendoakan meluangkan lahu warhamhu dan sebagainya ataukah hanya merasakan oh besok aku akan ke situ juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi doanya satu, bisa pakai Allah maafir lahu. Dua tadi mengingat mati juga. Doanya yang lebih khusus lagi, assalamualaikum warahmatullahi muslimin wal mu'minin. Lihat di buku Bulughul Maram. Sudah punya atau enggak? Sudah kan? Nah dulu kita pernah bahas Kitabul Janais itu loh, di bagian-bagian akhir. Videonya ada di YouTube, di Rumah Esau TV, 16 video sudah dimuat semuanya. Ada di situ semuanya. Cari doanya di situ, itu doa untuk ziarah kubur. Adapun selain itu, yang ada tadi sudah disebutkan betul tadi, doakan orang yang sudah mati di situ ya. Sudah betul. Namun jangan tambah lebih daripada itu sampai kita anggap doa kita lebih afdol di situ. Doa kita loh, bukan doa untuk dia. Bedakan, nggih? Kalau doa untuk dia, itu bagus sekali, doakan dia, dia butuh banyak doa. Namun kalau doa untuk kita, bukan di situ tempatnya. Tetap di masjid, di tempat lain, bukan di situ. Kubur tidak dijadikan ibadah khusus di situ. Namun, ini pertanyaan yang terakhir lewat kertas dulu, nanti setelah ini istirahat. Bolehkah sholat di depan masjid yang ada kuburannya, yaitu kuburannya itu cuma dipisah apa ini? Dinding masjid, tapi beda tempat dan juga sekeliling kuburan itu dibatasi oleh pagar. Kalau sudah beda pagar, ini pagar masjid sendiri, ini pagar kuburan sendiri, berarti sudah beda, apalagi sudah dipisah jalan. Kemudian mohon diterangkan kuburan Nabi itu yang berada di Masjid Madinah, tempat dan posisinya bagaimana. Ini Masjid Nabawi sekarang ini ya. Di atas itu ada kubah hijau, di dalamnya itu ada kubur Nabi. Namun ingat, dulu itu posisi rumah dengan masjid itu tidak jadi satu, beda dengan saat ini. Karena masalah perluasan, jamaah tambah banyak, ini lingkungan masjid yang dulu, ini rumah akhirnya dibuat jadi satu. Namun yang namanya rumah di sini tidak boleh digunakan untuk tempat sholat. Ingat ya baik, kubur Nabi tadi dalam rumah nggih, ya, itu tidak boleh rumah ini dijadikan tempat sholat. Berarti rumah itu asalnya bukan masjid. Rumah Kanjeng Nabi itu bukan jadi masjid. Kalau ada yang masih ngeyel datang ke sana, yang ada kalau maksa-maksa sholat di rumah Nabi kena pentungan. Ya, itu urusan polisi yang jaga rumah situ. Gak mungkin sholat situ selamanya. Karena itu bukan bagian dari masjid, tidak dianggap bagian dari masjid. Makanya di atas nih kubahnya berbeda. Ada kubah hijau, itu berbeda dengan yang ada di sekelilingnya. Berarti itu bukan lingkungan masjid, walaupun satu kelihatan dengan masjid. Kenapa jadi satu? Karena masalah perluasan yang mendesak. Seperti itu yang terjadi. Makanya cepat pergi umroh biar paham. Ya. gratis ya, banyak mimpi saja dulu. Enak kan mimpi-mimpi gratis juga, enggak pakai bayar. Nggih, kita istirahat dulu 10 menit, nanti baru kita lanjut lagi. Ya. 10 menit.